أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا وهدانا إلى طاعته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله النبي الهدى والتقى pendengar RRI yang berbahagia, saudara-saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Safir Al-Azhar akan mencoba untuk memaparkan hikmah dari ayat-ayat Allah yang merupakan sumber kekuatan dan sumber pencerahan bagi akal dan hati kita. Ayat ini yaitu pada surah Al-A'raf ayat yang ke-70. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, yaitu kaum Nabi Hud, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak dan nenek moyang kami? Maka kalau kamu memang merasa benar, datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami. Ya. Maka ini adalah merupakan bentuk keingkaran yang selanjutnya dari kaum Nabi Hud alaihi salam. Pertama, mereka ya menuduh Nabi Hud sebagai orang yang safaha, orang yang kurang akal, dan juga mereka mengatakan Nabi Hud ini adalah termasuk para pendusta. Nah, ketika dijawab, maka tetap membantah. Ya, tadi kan pada ayat-ayat yang lalu itu kan adalah merupakan jawaban Nabi Hud kepada mereka, betapa harus tersentuhlah saat. Maka mereka juga menjawab lagi, ya, hanya Tuhan yang satu, mungkin itu kita tinggalkan penyembah berhala yang telah diwarisi oleh nenek-nenek moyang kita. Nah, jadi sampai pada bentuk keingkaran dan kekerasan hati, udahlah kalau begitu, kalau kamu merasa benar, ya coba aja turunkan azab itu sekarang, biar kami tengok seperti apa bentuknya. Nah, ini saudara pendengar yang berbahagia, ini kalau kita melihat ini adalah merupakan sebuah kepongahan dan keras kepala yang sangat luar biasa. Ya. Seolah-olah mereka itu sudah tahan kali dengan azab. Dan ini yang perlu kita perhatikan dalam pola pikir kita, bahwa Allah menginginkan ada pembaharuan-pembaharuan dalam pola pikir, tidak stagnan, dengan mengatakan sudah ini adalah warisan nenek moyang kita, warisan leluhur kita, walaupun itu bertentangan dengan risalah dakwah dan bertentangan dengan logika yang sehat. Ya, mana mungkin orang menyembah yang dibuatnya? Mana mungkin orang yang menyembah patung-patung yang dicetaknya? Itu kan tidak pas itu. Ya, bila kita kembali kepada metode dakwah Nabi Ibrahim, setelah dia berdakwah dengan mulut, dengan penyampaian-penyampaian dan juga tetap bandel, dia datangi tempat penyembahan atau rumah ibadah Raja Namrud dan kaumnya, dihabiskannya sebuah patung itu kecuali yang bosarnya. Ketika mereka kembali ke tempat penyembahannya, dilihat semua sudah puntung semua kepalanya, sudah terlepas semua tangan-tangannya. Nah, kenapa mereka bandel? Kenapa mereka tidak mau menerima? Itulah intinya. Sangat sulit manusia untuk meninggalkan pola pikir seperti apa yang ditinggalkan nenek moyangnya. Dan itu oleh syaitan, oleh iblis dijadikan alat untuk propagandanya. Ya. Apalagi ada kepentingan, misalnya seorang tokoh dari kaum kafir ini, kepala adatnya, kepala sukunya, dia merasa sudah enak disanjung-sanjung, sudah enak dipuji, sudah enak dihormati. Tiba-tiba datang risalah Nabi Hud yang akan membuat dia menjadi cair lagi seperti masyarakat biasa. seperti dakwah Nabi Muhammad kepada Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tak mau menerima? Bukan karena dia yakin kepercaya akan kebenarannya, tetapi dia takut akan tergesernya wibawa, perintah, dan dia menyangka bahwa ketika dia ikut Nabi Muhammad, dia akan menjadi setara dengan Bilal dan Rabah. Padahal Nabi pernah mengatakan, khiyarukum fil jahiliyati, khiyarukum fil Islam iza faqahu. Ya. Orang-orang yang terpilih di antaramu pada masa jahiliyah juga sama, akan terpilih dia pada masa Islam, tapi syaratnya apa? Bila dia cerdas. Nah, Abu Jahal itu luar biasa cerdasnya. Umar saja kalah cerdas dari Abu Jahal. Kalau seandainya tidak ada takdir Tuhan, artinya berubahlah takdir Tuhan seandainya Islamlah Abu Jahal itu, sebagaimana Umar Islam, saya kira Abu Jahal itu minimal khalifah itu. Minimal. Kenapa? Karena dia cerdas. Umar saja yang dikenal cerdas juga, tapi tidak secerdas Abu Jahal kan. Khalifah dikasih Allah. Luar biasa kan. Kenapa? Ketika dia masuk Islam, ketika dia ikut agama yang hanif, ketika dia mengikut kebenaran ajaran Islam, kecerdasan yang memang sudah merupakan bawaannya tidak akan dihilangkan, tidak akan dijadikan budak, atau tidak akan dijadikan orang bawahan. Karena Islam sangat menghormati kecerdasan intelektual manusia. Itulah yang didapat oleh Umar, oleh Abu Bakar, oleh Utsman, oleh Ali, orang-orang terpilih dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini makanya kepada para pendengar, kita beragama ini saya ajak sekali lagi, janganlah sesekali kita terkooptasi, terbawa oleh rendong ini sudah datuk nenek moyang kami meninggalkan. Kalaupun itu kebenaran, lihatlah dalil-dalilnya apa, bagaimana, apakah ini cocok lagi untuk dibawa pada zaman modern. Mungkin gak ada modifikasi sehingga dia tidak hanya monoton itu saja. Artinya apa? Berikan ruang lingkup bagi inovasi-inovasi positif terhadap kebiasaan-kebiasaan tadi, sehingga dia tidak ya merasa tertinggal zaman, atau juga ya hanya itu-itu saja. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Iya, kandungan ayat ini sangat-sangat begitu mendalam maknanya. Satu hal yang saya tangkap di sini adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Allah di sini, keterangan tentang wa nazara ma kana ya'budu abauna, dan kami meninggalkan, haruskah kami meninggalkan apa-apa yang telah disembah oleh orang tua, oleh kakek nenek kami. Ini sebenarnya berangkat dari kebodohan, dan Islam tidak mentolerir ini. Ini dia. Nah, Islam tidak pernah mentolerir yang namanya kebodohan. Umat Islam tidak diperbolehkan untuk menjadi umat yang bodoh. Harus terus mengembangkan ilmu pengetahuannya. Ya, ini satu kunci yang betul-betul harus kita pahami benar. Nah, Islam juga tidak membenarkan ketika ada seorang muslim yang muslimnya itu hanya sekedar hanya karena orang tuanya itu Islam, akhirnya dia menjadi Islam. Tidak. Akan tetapi, yang terbaik adalah sebagaimana tadi yang sudah sampaikan oleh Ustaz Hanafi, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam iza faqahu, bahwa di dalam Islam orang-orang muslim yang terbaik itu adalah muslim yang memiliki ilmu pengetahuan, bukan hanya sekedar taklid atau ikut-ikutan saja, sedangkan dia tidak mengetahui kenapa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam makna yang lain, ayat ini merupakan satu sugesti kepada kita, ya, sebagai pendorong kepada kita agar terus mempelajari ilmu pengetahuan. Ya, tingkatkan ilmu pengetahuan kamu, kembangkan ilmu pengetahuan kamu. Ya. Jangan Islam kamu hanya sekedar karena orang tuamu Islam. Jangan salat hanya sekedar mengikuti orang tua kamu salat atau ustadz kamu salat, walaupun sebenarnya itu tidak salah. Tapi sebenarnya kamu salat dan cara kamu salat itu betul-betul harus kamu ketahui karena bagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan tradisi yang ada, ya. Jangan tradisi yang sudah kita peroleh dari orang tua itu dianggap suatu hal yang mutlak yang tidak bisa berubah. Tapi lihatlah apakah ada harus dikembangkan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Hanafi. Kembangkan itu karena dunia ini berkembang, kita juga berkembang. Oleh karena itu kembangkanlah apa yang kita miliki untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih maksimal. Tapi satu hal juga yang harus betul-betul kita pahami benar, bahwa tidak segala sesuatu yang berkembang itu boleh kita ambil seenaknya saja, tidak. Misalnya saja kita contohkan bahwa kalau dahulu orang tua kita punya tradisi memakai pakaian yang cukup sangat sopan ya, dengan batik, wanitanya berkerudung. Tapi sangat disayangkan adalah bahwa tradisi ini tidak lagi dipegang oleh para remaja saat sekarang ini. Karena gaya berpakaian mereka yang sudah mengikuti tren-tren baru, mode-mode baru dari Eropa, dengan cara menampakkan beberapa bagian-bagian tubuh yang sebenarnya merupakan aurat yang harus ditutup. Jadi menjadi manusia yang cerdas lah. Karena manusia yang cerdas adalah manusia yang tahu betul apa yang terbaik untuk dirinya. Betul. Dan dia tahu betul yang terbaik itu adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama, bukan hanya berdasarkan keinginan atau hawa nafsunya saja. Iya. Ustaz Nabian, silakan. Satu pengajaran juga bagi kita semua, para pendengar RRI di mana Anda berada, bahwasannya ketika kita berjalan pada manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang disuruhkan untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berjalan atas dasar pedoman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sulit sekali. Dan merubah tradisi-tradisi yang lama, kebiasaan malam Jumat membakar kemenyan, terus kemudian memberikan sesajen, kami tetap mengakui beriman, kami Islam. Trendinya kita mengikuti modern. Kita melihat orang-orang yang modern di televisi, orang barat itu, mereka itu bukan mengembangkan yang model begini. Yang dikembangkan sama kita itu bagaimana style pakaian yang itu keluar dari norma Islam. Seharusnya itu yang kita jauhi, kan begitu. Kita ambillah bagaimana saat kita berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan kepada Allah memang sangat sulit sekali gelombangnya. Akan tetapi kalau kita resapi, kita akan selalu kepada berada pada benar-benar orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan. Dan kemudian ketika kita menyuruhkan kepada ke jalan Allah, kebaikan untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memang bengal ya, tak mau diajak kebaikan, dan orang selalu memberikan argumen-argumen yang memang kalau kita layani ini tidak memberikan manfaat, seharusnya kembalilah, kaji diri. Seandainya saya, kan begitu, seperti mereka itu, tabrakan langsung lewat, tak sholat dan sebagainya, bagaimana ini, kan begitu. Jadi masih, saya katakan, kalau bahasa saya, masih kita hidup udah beruntung di dunia ini, kan begitu. Allah gak banyak nuntut sama kita untuk melakukan ibadah dan sebagainya. Jadi orang-orang yang bengal dan sebagainya, untuk berjalan kepada Allah, hilangkan tradisi yang lama, menuju kita tradisi dengan bentuk bukan tradisi sunnah Rasulullah SAW. Kita menjauhi tradisi-tradisi yang memang benar itu tidak ada landasannya di dalam ajaran Islam, baik pun Al-Quran dan sunnah Nabi. Oleh karenanya, kalau mau menjadi orang yang benar, berjalanlah kepada jalan manhaj Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tambahan kami, Ustaz. Iya. Bagaimana sebenarnya yang kita kaji ini adalah merupakan inti daripada dakwah itu sendiri. Karena dakwah itu akan mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan pola pikir, dan sekali lagi akan menghidupkan hati. Kalau orang sudah tidak mau lagi mendengar dakwah dan sudah tidak lagi mau berdakwah, berarti ada dua kondisi. Pertama, dia sudah frustasi. Yang kedua, hatinya sudah mati. Iya. Oh begitu. Selagi dia mau berdakwah, walaupun orang tak mau mendengar dakwahnya, di hatinya masih hidup. Dia masih mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan disebut orang-orang yang optimis dalam hidupnya. Ya, ini contohnya Nabi Hud. Apapun yang dibilang kaumnya, dia tetap juga jalankannya saja. Tak mau kalian, saya, katanya. Nah, ketika datang hukuman Allah baru. Nah, kalau kita melihat pada ayat yang selanjutnya, kami selamatkan dia, kami hancurkan yang lain. Nah, kaumnya tadi yang meminta azab tadi baru sadar, oh iya rupanya. Tapi kesadarannya, biasanya itu kan sadaran sudah terjadi setelah penyesalan ada. Biasanya datang terlambat. Ya. Nah, sudah terlambat, sudah Nabi Hud dan kaumnya sudah yang percayalah sudah keluar dari rumah-rumah mereka, Jibril dan malaikat-malaikat yang siap dengan tangan-tangan kekuasaan siap untuk membalik-balik, mengobok-obok kampungnya, habislah sudah semua. Nah, ini semuanya kita lihat bagaimana sebenarnya bagi kita sebagai bangsa, sebagai umat, harus belajarlah dari kaum-kaum seperti ini. Kalau sudah benar, ya mbok terima. Kalau memang sudah baik, ya kita luruskan. Kita ini kan, kita dukung. Yang tidak baik, ya kita benar. Dijauhi. Nah, jadi beginilah keinginan kita. Sehingga kita punya hati yang hidup. Berpihak kepada kebenaran itu merupakan hati yang hidup dan penuh dengan kebaikan. Demikian pendengar yang berbahagia, kami sangat terima kasih ketika kita dapat mengikuti acara ini, dialog ini, dan mudah-mudahan sekelumit dari kisah ini dapat memberikan pemahaman yang baik, pengobat batin, dan juga pencerahan bagi akal kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak sia-sia acara negeri selatan yang mantap, pencerahan.